Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga seluruhnya senantiasa disehatkan, dilindungi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Saat ini dengan bergantinya maghrib, kita telah sampai di tanggal 9 Dzulhijjah tahun 1442 Hijrah. Sangat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah dari sekian hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk beraktivitas di muka bumi ini dan beriman kepada Allah, kita mendapatkan momentum yang sangat baik. Masuk tanggal 9, tanggal yang istimewa, momentum yang istimewa, dan tentunya keesokan harinya, tanggal 10 Dzulhijjah, pada hari Selasa nanti, kita pun akan memasuki satu momentum yang juga cukup luar biasa, yaitu ada syariat untuk penunaian salat Idul Adha yang berlangsung satu tahun sekali. Dan ini adalah ibadah sunnah yang sangat ditekankan agar kita bisa menunaikannya secara berjamaah. Dan seperti diketahui saudara-saudariku sebangsa tanah air, bahwa kondisi dunia global pada saat ini tengah berjuang mengatasi pandemi COVID-19 dan tidak terkecuali di negeri kita tercinta Indonesia. Dalam situasi saat ini semua bersinergi, bekerja keras untuk mengentaskan pandemi ini sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Dan banyak kita dapatkan informasi baik dari media cetak, elektronik, ataupun sumber-sumber yang lain yang juga kita validasi bahwa situasi daerah di Indonesia tentunya berbeda-beda dalam konteks menangani dan juga mengatasi pandemi COVID ini. Ada wilayah-wilayah yang memang penyebarannya sangat masif COVID-19 atau corona ini, sehingga yang berwenang dari pemerintah Satgas COVID juga membuat klasifikasi zona. Ada zona merah untuk wilayah yang penyebaran COVID ini cukup masif sehingga membutuhkan banyak energi untuk mengendalikannya. Ada zona orange yang juga sedikit mungkin dibandingkan dengan zona merah penyebarannya, namun juga cukup masif dalam konteks penyebaran COVID itu. Dan juga ada zona-zona tertentu yang wilayahnya alhamdulillah dengan izin Allah masuk kategori zonasi hijau, dalam arti bisa dikendalikan atau kecil juga serangan COVID yang dimaksudkan, atau bahkan mungkin sebagian tidak ada kasus sama sekali. Nah, saya ingin memberikan penegasan apa yang telah disampaikan, dianjurkan, bahkan difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan persoalan penunaian ibadah salat Id, khususnya Idul Adha yang pada hari Selasa nanti insyaallah kita akan sama-sama tunaikan, bahwa dalam situasi di zona merah yang penyebaran COVID cukup masif, menularnya cepat, korbannya cukup banyak dan pengendaliannya sangat ketat, sehingga juga dengan berkerumun itu resiko penularan akan lebih kuat dan pengendalian juga tidak mudah untuk bisa mengatasi itu semua. Karena itu, dalam situasi saya, Anda atau kita berada di zona merah dengan kondisi seperti tadi, maka cara penunaian salat Idul Adha tetap dilangsungkan namun ditarik ke dalam tempat yang lebih aman. Ya, ke rumah-rumah kita ditunaikan dengan tetap berjamaah. Jadi secara tegas saya menghimbau, menyampaikan dan menguatkan kembali apa yang telah difatwakan, dianjurkan oleh para ulama kita di Majelis Ulama Indonesia, bahwa dalam wilayah zona merah, tunaikan sholat Idul Adha di rumah-rumah kita bersama keluarga kita tercinta. Saya ingin berikan satu gambaran dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat apa yang telah disampaikan Majelis Ulama Indonesia. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud, ini saya juga ada kitabnya. Bismillah. Ini ya kitab Sunan Abu Daud, nomor hadis 1160 Jadi kalau sama kitabnya dengan saya, di sini ada di halaman 159. Ya, halaman 159 ya, kitab yang tadi, nomor hadis 1160 di bab yang 259. Di sini babun yusalla bin nasi la'idu fil masjid idza kana yauma matarin. Bab tentang ditunaikannya salat Id secara berjamaah dengan masyarakat di masjid jika terjadi hujan. Nah, saya ingin berikan gambaran sebelum saya bacakan hadisnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau itu menunaikan salat Idain, dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha dalam suasana tempat yang luas disebut dengan musalla, karena Masjid Nabawi itu belum seperti sekarang. Ya, masih terbatas masjidnya, yang luas itu lapangnya. Maka karena salat Id itu menghadirkan banyak orang, bahkan yang akhwat, perempuan-perempuan sedang haid pun diminta datang untuk mendengarkan khutbah walau tidak salat, sehingga butuh tempat yang lebih luas. Ya, jadi prinsipnya karena ini hari raya, kemudian juga salat sunnah ditunaikan bersama banyak orangnya, jadi tempat yang dipilih yang luas. Ya, nanti kalau misalnya kondisi sekarang masjidnya lebih luas dibanding lapang, maka di masjid, seperti di Masjid Nabawi sekarang ya, Masjidil Haram, selain ada pahala yang banyak, tentu lebih luas dibandingkan dengan tempat-tempat lapangnya. Tapi kalau lapangannya lebih luas dibanding masjidnya, maka tunaikan di lapangan sehingga bisa menjangkau banyak orang dan menampung tadi sebagian mungkin yang tidak sholat. Nah, itu di kondisi normal. Satu kali diriwayatkan di hadis ini, saya bacakan dulu hadisnya. Qala haddatsana Hisham ibn Ammar haddatsana al-Walid haddatsana Rabi' bin Sulaiman haddatsana Abdullah bin Yusuf haddatsana al-Walid bin Muslim haddatsana rajulun min al-Farwiyyin wa sammahu Rabi' fi hadits Isa bin Abdul A'la bin Abi Farwah sami'a Aba Yahya Ubaidallah At-Taimi yuhadditsu an Abi Hurairah. Jadi ini sanadnya tersambung ke sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, annahu asabahum matarun fi yawmi idin fasalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatul idi fil masjid. Nah, dalam keterangan sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu disampaikan, satu kali di era Nabi itu saat orang-orang akan menunaikan sholat di lapang dengan banyak tadi, kemudian tiba hujan. Ya, datang hujan, maka Nabi memerintahkan alihkan sholatnya supaya tidak terkena hujan, supaya tidak ada yang sakit, kan? Supaya tidak ada yang basah kuyup, supaya tidak ada yang melahirkan madarat pada tubuhnya, alihkan, tarik ke masjid, kata Nabi itu ya. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi menghindari hujan tadi ya, ini bukan karena pindahnya ke masjid ya. Yang kita lihat adalah ilatnya, sebab Nabi memindahkan ke masjid itu ya, itu karena turun hujan, yang dengan hujan itu dikhawatirkan bisa menyebabkan madarat, sesuatu yang membahayakan. Ya, orang mungkin basah kuyup, di luar itu mungkin bisa kena sakit juga yang tidak kuat dengan air hujan turun dan seterusnya. Dan kondisi mungkin tidak kondusif juga, karena tidak kondusivitas ini terjadi, maka ditariklah kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih tadi, kecil lagi ya dibanding lapang luas, tarik ke masjid untuk ada perlindungan. Nah, di sini ilatnya, apa yang bisa kita pelajari? Maka secara fikih kita bisa ambil kesimpulannya, bukan persoalan pindah dari tempat luas ke masjid, tapi menghindari sesuatu yang menyebabkan madarat, yang bisa menyebabkan bahaya, yang bisa melukai, maka dialihkan ke tempat yang lebih aman. Dari sini di dalam kaidah usul fikih itu muncul kaidah berbunyi dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, mencegah satu kerusakan, mencegah satu penyakit, mencegah sesuatu yang membahayakan, itu lebih diutamakan dibandingkan meraih kemaslahatan yang bisa didapati. Jadi kalau dua momentum ya, ada satu momentum berlangsung ya dalam saat yang bersamaan, ada dua kemungkinan terjadi. Ya, ada sesuatu yang sangat kita harapkan maslahat, tapi dalam saat yang bersamaan diduga ada sesuatu yang membahayakan juga. Nah, maka prinsip dalam syariat itu yang membahayakan itu didahulukan untuk dicegah. Ya, sehingga pencegahan itu bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, dalam kasus ini, maka akan lebih baik teman-teman sekalian jika hujan saja dihindari oleh Nabi SAW, yang boleh jadi bisa melahirkan mudharat bagi sementara orang atau tidak kondusifnya dalam pelaksanaan satu ibadah. Maka bagaimana dengan wabah yang saat ini tengah kita rasakan bersama di zona-zona merah, kerabat, sahabat, tangga, bahkan saudara kita bukan hanya teruji dengan sakit, tapi juga ada yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk bisa saling bersinergi, menjaga kondusivitas, ya, karena sholat idnya kalau dilakukan terbuka, berkerumun, khawatir banyak menimbulkan hal yang tidak kita duga. Ya, maslahatnya dapat kita sholat, tapi resikonya juga tinggi. Karena itu, sholat sunnah ini yang sangat kita dambakan sekali setahun datang, kita tarik ke rumah. Ya, kita tarik ke rumah dengan semangat khusyuk yang sama, berjamaah bersama keluarga, tunaikan dengan baik, insya Allah tidak mengurangi fadilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda, yang juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana 'alayhi muqiman sahiha." Jika seseorang diuji dengan penyakit atau dalam keadaan berperjalanan atau dalam kondisi yang teranalogikan serupa, kesulitan menunaikan ibadah rutinnya, ya, dia sedang sakit, biasanya sholat ke masjid, tapi tiba-tiba karena sakit gak bisa ke masjid. Dia biasa sholat sunnah, tapi karena safar gak bisa sholat sunnah, bahkan yang fardu dikasar. Maka kata Nabi, karena rutinnya biasa dia kerjakan itu, ibadah biasanya diberikan pahala yang serupa, seperti sehatnya, seperti rutinnya. Maka boleh jadi pun yang terbiasa rutin di lapangan, sebagian di masjid, saat momentum Idul Adha, Idul Fitri, maka dalam kondisi zona merah yang sulit ini, ya, yang kita pengen sekali ditunaikan dalam konteks yang terbuka, namun ada kesulitan tidak seperti rutinnya, insya Allah melalui kias hadis ini akan mendapatkan pahala yang serupa sepanjang bisa kita tunaikan. Ya, demikian teman-teman untuk wilayah zona merah. Adapun yang zona hijau yang disinyalir bersih, penanganannya baik atau minimal kasus COVID terjadi, maka jangan disamakan hukumnya dengan yang zona merah. Ya, tunaikan seperti biasa, kemudian ramaikan, ya, takbir, tunaikan baik di rumah, di masjidnya, kemudian sholat ditunaikan seperti biasa dan tetap bersinergi. Ya, dengan stakeholder setempat, mungkin ada Satgas COVID, RT, RW, kalau perlu Satgasnya sama-sama di situ, ya, sholat bersama-sama, kemudian saling menjaga dengan baik, sehingga semua terasa kenikmatan, kehusuan, dan disupport dengan doa terbaik untuk kita bersama-sama menangani hal yang tengah kita hadapi bersama ini. Semua bersinergi, semua berprasangka baik, dan semua membangun satu kekuatan yang sama. Jangan terpolarisasi, jangan terpecah belah. Semangat untuk saling mendengar, memberikan solusi. Insyaallah, insyaallah, insyaallah, kalau semua berniat baik, sungguh-sungguh di jalan yang benar, Allah akan memudahkan penanganan pandemi ini dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Jadi saya simpulkan, untuk yang di zona merah yang seperti tadi disampaikan, sholat tunaikan di rumah. Ya, tapi kemakmuran masjid bisa kita jaga. Ya, jadi yang petugas masjid, baik merebutnya atau dengan imamnya, tetap, ya, takbirnya dikumandangkan. Azan rutin seperti biasa, ya, dilakukan, jaga itu. Kemudian takbir dilangsungkan di masjid juga terbatas pada marbot saja atau dengan imam saja. Kemudian yang lain tunaikan seperti biasa di rumah. Ustaz, bagaimana cara penunaian sholat id di rumah dengan berjamaah? Seperti apa caranya? Kalau khutbah, bagaimana khutbahnya? Insya Allah saya akan buatkan video khusus, ya. Jadi nanti esok pagi hari Senin, insya Allah akan tampil video untuk bimbingan bagaimana penunaian sholat id di rumah, sehingga juga insya Allah tidak mengurangi fadilahnya kita semua. Jadi insya Allah nanti kita bimbingkan sehingga semua ada solusinya, ya, semua ada solusinya. Bagi yang telah dapat ini yang paket PPKM itu, ada salah satu bukunya ini, Tuntunan Praktis Idul Adha, ya. Di sini sebetulnya sudah saya sampaikan, tapi nanti insya Allah karena tidak semua juga mungkin bisa mengakses buku ini, saya akan tetap buatkan video untuk memberikan bimbingan. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih, ya, dan mungkin banyak yang bertanya tentang ini, masuk saja ke Wah Corner ya, di situ ada paketnya, ada bukunya, dan bisa nanti dipelajari untuk kesempatan-kesempatan yang lain mendatang. Saya menyayangi Anda semua, dan kita berdoa kepada Allah dengan segala niat baik, segala kemuliaan, dan semoga Allah menyatukan kita dalam cinta dan kebaikan. Maafkan saya kalau ada yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan, murni terkait dengan persoalan syariat yang kiranya mesti kita jaga dan ditunaikan dengan baik. Salam dan cinta saya untuk semua. Sekali lagi maafkan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.